Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu berada dalam rel koridor Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an sebagai manhaj dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mempertebal agar kita keimanan selalu terjaga melalui kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dalam program Penyejuk Hati, salah satu upaya untuk mencerdaskan kita dan menambah ilmu pengetahuan agama kita, menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya menghadapkan diri kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan cenderung kepada agama yang benar, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Para pendengar RRI di mana saja berada, ayat ini adalah pengkultusan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam pada ayat sebelumnya ketika mendapatkan planet, dia mengakui pada awalnya itu Tuhan, kemudian saya tidak menyukai hal-hal yang tenggelam. Kemudian telah melihat matahari, kemudian bulan juga tenggelam, tidak ada kekekalan. Walaupun bulan, bintang, matahari itu memberikan pengaruh kepada manusia. Nah, konon kalau kita menyembah patung, yang jelas itu tidak memberikan kita mudarat dan manfaat. Disinilah iya, pengkultusan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, kepada ya? Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ar. Sesungguhnya saya menghadapkan diriku kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar. Ya, hanifah. Hanifah di sini kan begitu. Kalau kita lihat ini Ustaz Zainal, apa sebenarnya yang memberikan masukan bagi kita, di mana Islam itu agama yang selamatkan begitu, iya, ya? Iya. Apakah bisa dikatakan Islam itu juga agama yang hanif, kan? Iya, begitu? Benar-benar. Kalau kita lihat di sini Ustaz Sapiar, bahwa Islam itu agama fitrah. Oh, fitrah. Nah, disebut di sini fatara. Fatara. Fatara berasal dari kata-kata fitrah. Fitratullah la tabdila li khalqillah. Fitrah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fatarus samawati wal ar? Padahal terjemahannya khalaqos samawati wal ar. Yeah. Apa beda khalaqo dengan fatara? Nah, kenapa kok Allah menggunakan kata-kata fatara bukan khalaqo? Iya. Yeah. Sesuai dengan agama fitrah, maka Allah mengilustrasikan bagaimana langit itu terfitrahkan, bumi itu terfitrahkan. Contohnya bagaimana langit itu terfitrahkan? Langit itu berwarna biru sudah ada sejak fitrahnya. Yeah. Begitulah fitrahnya. Fitrah langit berwarna biru. Fitrah langit berada di atas kepala kita tapi tidak memiliki penyangga. Bi ghairi amadin tarawnaha. Kamu melihat langit itu bi ghairi amadin, tanpa memiliki tiang, dan kamu melihat dia di atas. Kita sampai saat ini belum bisa membangun atap tanpa ada tiang penyangga. Ya. Ini merupakan fitrah Allah bahwa langit itu di atas kepala kita tapi tidak memiliki penyangga. Ya. yang kemudian disebut juga diilustrasikan bagaimana Islam itu agama fitrah dengan disebutkan Allah, lihatlah bumi yang berputar mengelilingi matahari secara fitrah, tidak terlambat dan tidak juga kecepatan. Terlambat sedikit rusak sistem. Bayangkan jam kita akan menjadi berubah. Kalau kecepatan sedikit rusak sistem. Dan sistem yang sudah baku ini merupakan fitrah. Nah, begitu juga bagaimana bumi dikelilingi oleh bulan secara fitrah. Maka kita bisa menemukan satu kali bumi mengelilingi matahari secara fitrah dihitung dengan 364 seperempat hari, kan begitu. Pada tahun keempat maka kita menemukan 365 hari. Maka pada tahun keempat kita menemukan tahun kabisat yang disebut 366 hari. Nah, itu merupakan fitrah Allah. Jadi merupakan menariknya Nabi Ibrahim berkata, saya menyerahkan diri kepada Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi secara fitrah. Ketika langit alam semesta ini wujud, terwujud secara fitrah, dan Islam agama fitrah, dan kita hidup dalam fitrah, maka terjadilah keseimbangan alam. Diri kita seimbang dengan alam semesta. Ketika terjadi keselarasan jiwa diri dengan alam semesta, itulah kebahagiaan, Ustaz Safia. Masya Allah. Itulah kedamaian. Karena apa? Karena zat yang menciptakan alam semesta ini, Allah sebagai pencipta alam semesta ini, sama dengan Allah yang menciptakan diri kita. Masya Allah, luar biasa. Ini sekali disebut dengan fitrah tadi, fitrah, yang, jadi sebenarnya menjadi mukmin itu membahagiakan. Membahagiakan. Kemusyrikan itu menyedihkan. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah. Iya. Bagaimana tuh makhluk dijadikan Tuhan? Itu tidak sesuai dengan fitrah. Bagaimana atasan yang cuma membantu hari ini kita sembah dia? Itu tidak sesuai dengan fitrah. Karena boleh jadi hari ini dia memberi, besok dia akan memenjarakan kita. Nah, itulah dia. Maka benar sekali konteks Allah Subhanahu wa taala ini, Ustaz Zainal, ya. Fa'akim wajhaka. Ya kan gitu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada apa? Agama yang fitrah, agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama itu dapat berfitrah. Jadi bahagia kita ini orang yang beragama Islam, kan gitu. Berbahagia kita yang salat, berbahagialah kita orang yang melakukan puasa. Karena apa? Masih banyak orang yang lain tidak melakukan hal-hal yang demikian itu yang membahagiakannya. Iya, benar sekali. Jadi yang jelas di sini Nabi Ibrahim alaihi salam begitu dia mendapatkan bahwasannya Allah zat yang maha wujud, yang menciptakan langit, menciptakan manusia ini, inilah yang kekal, kan begitu. Di satu saat kita dikala Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal dengan Khalilullah. Jadi kalau udah Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kekasih banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang hidup ini Allah coba kita dengan apa? Anak, istri, ya kan gitu. Dulu sebelum punya istri, ya Allah mohon kalau bisa aku punya istri, kan begitu. Punya istri, udah punya istri susah, ya Allah punya anak aku susah, udah punya anak, ya Allah punya rezeki, punya mobil, udah semua punya dari pertama rentetan ini sampai dia terakhir nanti akhirnya hayatnya, kalau dia tidak mempergunakan ini dengan kebahagiaan apa itu, berbahagia dengan sholat, berbahagia dengan puasa, otomatis dia termasuk minal khosirin, orang-orang apa yang merugi, kan begitu. Maka disinilah pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salam, wama ana minal musyrikin. Aku tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat di sini kenapa menggunakan kata hanifan di sini, Ustaz? Apa kegunaannya di sini, Ustaz? Benar sekali, pertanyaan ini menarik. Ada al-hanafiyah samhah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan dan penuh toleransi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah agama yang cenderung. Hanif itu sendiri berasal dari arti munhanif, munharif, melenceng, belok. Jadi dia kebalikan dari jalan yang lurus. Kenapa kok disebutkan Nabi Ibrahim memiliki agama yang belok? Kenapa? Karena kaum Nabi Ibrahim itu telah merasa bahwa menyembah berhala itu adalah jalan yang lurus. Kan begitu. Ketika kau merasa bahwa menyembah berhala itu adalah jalan yang lurus, maka datanglah Nabi Ibrahim untuk membelokkannya. Jalan yang kamu pikir lurus ini sebenarnya salah. Yang benar itu adalah yang layak untuk dijadikan Tuhan adalah Allah, pencipta yang menjadikan langit dan bumi secara fitrah dan berputar, berotasi, berevolusi sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi kata-kata Hanif tadi, kenapa kok belok padahal agama itu harus lurus? Ketika meluruskan apa? Yang mencot, tiang yang bengkok. Yeah. Bagaimana meluruskan tiang yang bengkok? Harus dibengkokkan. Iya, dibengkokkan. Supaya lurus kan, ya, begitu. Lurus. Nah, itulah dia. Jadi Hanif itu sendiri bukanlah kontradiktif dengan kata-kata Shiratal Mustaqim. Tidak. Karena untuk membengkokkan masyarakat yang sudah bengkok harus dengan cara membengkokkan agar lurus. Agar lurus kan gitu. Enggak mungkin yang bengkok itu harus menggunakan dengan bentuk yang lurus. Nanti payah kan begitu ya. Betul. Yang jelas di sini satu juga ini Ustaz, satu pengajaran bagi kita orang yang mendakwah kan begitu. Kita satu saat ini melihat orang yang tidak sholat itu bagaimana gitu perasaan kita, melihat orang yang melakukan minuman kan gitu, minum kemudian pingin rasa hati ini pingin mengubah kan begitu. Itulah Hanif tadi ya, ingin memperbaiki. Hanif, iya. Dalam artian di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan merubah itu tidak berarti kita harus anarkis kan begitu, tidak dengan kekerasan. Iya. Kan Islam itu agama yang Hanif kan begitu juga, agama yang penuh toleransi. Jadi diletakkan harus dengan apa? Pada porsi yang benar. Iya, kan benar begitu. Sekali Ustaz Safiar. Memang kita menemukan Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala. Terlihat kekerasan. Iya. Tetapi itu bukan kekerasan. Karena apa? Nabi Ibrahim hanya sekedar ingin mengajari. Kalau kekerasan dihancurkan sudah. Enggak diajari. Tidak diajari. Nabi Ibrahim ingin mengajak dialog kepada kaumnya. Iya. Kalau enggak begitu Nabi Ibrahim tidak dipanggil. Iya. Dengan dihancurkannya berhala-berhala kecil, ditinggalkannya satu berhala besar dengan kampaknya. Ditanyalah Nabi Ibrahim oleh kaumnya, "Kamukah yang melakukan ini wahai Ibrahim?" Kata Nabi Ibrahim, "Tanya aja dengan yang besar itu. Toh ada kampak di sana." Iya. "Ibrahim, masa kau tanya dengan patung ini?" "Ya, Anda sendiri menyembahnya padahal Anda tahu dia tidak memberi manfaat atau mudarat." Nah, jadi di sini ada dialog. Kemudian dialog itu tidak saja sampai di situ. Sebenarnya kalau Anda ingin menjadikan Tuhan, jadikanlah bintang Tuhan yang memiliki manfaat. Tetapi itu juga tidak layak karena tenggelam. Kalau Anda ingin mencari Tuhan, jadikanlah bulan sebagai Tuhan. Tetapi itu juga tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena bulan di pagi hari juga tenggelam. Kalau Anda ingin mencari Tuhan, jadikanlah matahari itu Tuhan. Tetapi itu juga tidak layak karena apa? Karena di sore hari dia pun tenggelam. Maka di sini Nabi Ibrahim sampai kepada kesimpulan, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Yang sering kita baca awal-awal salat ya. Doa sunnah yang kita bacakan kan, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal arda." Di situ memang kita pengkultusan kita dalam kehidupan kita. Ketika menghadap sama Allah, yang kita hadapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, walau bagaimanapun keadaannya, kondisinya, tetap kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, benar sekali Ustaz Safiar. Karena apa? Karena menghadap kepada Allah itu membahagiakan gitu. Seakan-akan kita larut bersama alam semesta. Betul. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada ketenangan. Betul. Ketika kita sudah memasrahkan diri kita yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan dalam surah Al-An'am ayat 79 ini, tidak ada kekuatan, tidak ada yang kita hadapkan kecuali kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana fitrah manusia umat Islam ini adalah fitrah agama yang suci, yang benar-benar yang dibawa dari lahir kan begitu Ustaz ya. harapan kita semua, mari kita menjaga fitrah kita ini. Moga kita terselamatkan daripada penyelewengan-penyelewengan dan yang dan kemusyrikan ya. kemusyrikan. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI rahimakumullah. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar dengan Ustaz Zainal Arifin LCMA mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.